بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, masih membahas kitab Al-Qawaidul Mutlaq fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'il Husna karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh ahlul bidah sebagai tuduhan mereka kepada ahlus sunnah ketika ahlus sunnah menafikan takwil terhadap nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa kalian tidak konsisten dengan kaidah kalian, di mana kalian juga melakukan takwil terhadap sebagian nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bantah syubhat atau tuduhan mereka tentang sifat nafas pada Allah Subhanahu wa taala. Inni ajidu nafsar rahman min kibalil yaman. Mereka menuduh ahlus sunnah melakukan takwil terhadap nafas ar-Rahman. Padahal kita katakan bahwa kita tidak melakukan takwil karena memang nafas memiliki makna kelonggaran. Sehingga tidak ada takwil di sana. Tidak ada takwil sama sekali di sana. Kita hanya mengungkapkan makna nafas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bahasa Arab. Sehingga tidak ada takwil di sana. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tuduhan dari ahlul bidah bahwa ahlus sunnah melakukan takwil terhadap sifat istiwa. Pada firman Allah Subhanahu wa taala kata beliau, al-mithalu rabi' qauluhu ta'ala tsumma istawa ila sama. Contoh yang keempat kata beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tsumma istawa ila sama. Kemudian Allah beristiwa ke atas langit. Beristiwa ke atas langit. Mereka mengatakan kita dapati sebagian ahlu sunnah mentakwil istiwa dalam ayat ini dengan al-qasad. Dengan al-qasad, yakni dengan menuju. Jadi tsummastawa ila sama, ya, kemudian Allah menuju langit. Kemudian Allah menuju langit. Nah, ini merupakan takwil ahlu sunnah kata mereka. Ini takwil kalian. Kalian melakukan takwil. Padahal tadi kaidah kalian bahwa sifat Allah itu dipahami sesuai dengan zahirnya. Maka jawabannya disebutkan oleh beliau, wal jawabu anna li ahli sunnah fi tafsiriha qaulain. Jawabannya bahwa ahli sunnah terhadap tafsir ayat ini, tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-29, ya, mereka terbagi menjadi mereka memiliki dua pendapat. Ada dua pendapat bagi ahli sunnah dalam menafsirkan ayat ini. Tsumma istawa ila sama. Ya. Apa pendapat yang pertama? Pendapat yang pertama, ahaduhuma annaha bi makna irtifa ila sama wa huwa alladhi rajjahu Ibnu Jarir. Pendapat yang pertama bahwa makna istiwa ila sama e irtafa ila sama, meninggi, ya, di atas langit. Dan ini adalah apa yang dirajihkan oleh al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau merajihkan makna istiwa ila sama ai irtafa'a ila sama, ya, tinggi di atas langit. Qala fi tafsirihi ba'da an dzakara al-khilaf wa aula al-ma'ani yaqulu Allah jalla sana'uhu tsumma istawa ila sama fasawwahunna ala alaihinna wartafa. Maka kata al-Imam Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya setelah menyebutkan berbagai khilaf dalam tafsir ayat ini, beliau menguatkan wa aulal ma'ani, dan makna yang lebih tepat di mana Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi mengatakan, yang maha tinggi pujiannya mengatakan tsumastawa ila sama'i fasawwahunna, kemudian Allah tinggi di atas langitnya. Fasawwahunna, kemudian Allah menciptakan langit tersebut. Ala alaihinna wartafa, yaitu tinggi di atasnya dan meninggi. Sehingga arti istiwa itu adalah tinggi. Fadabbarahunna biqudratihi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur langit tersebut dengan kekuasaannya. Wa khalaqahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya menjadi langit yang tujuh. Ini tafsir dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari terhadap makna istawa. Ai ala alaihinna wartafa'a. Allah tinggi ya di atas apa? Di atas langit. Kemudian Allah mengatur langit tersebut dengan kekuasaannya dan menciptakan langit menjadi tujuh, ya menjadi tujuh lapisan. Wa khalaqahunna sab'a samawat. Allah ciptakan langit itu menjadi tujuh lapisan. Wa dzakarahul Bagawi fi tafsirihi qaulu Ibnu Abbas. Wa dzakarahu al-Bagawi fi tafsirihi qaulu Ibnu Abbas wa aktsaru awa aktsari mufassiris salaf. Dan Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan ini adalah pendapatnya Abdullah Ibnu Abbas dan kebanyakan mufassir salaf. Ya. Wa dzalika tamassukan bi dhahiril lafdzil istawa wa tafwidan li ilmi kaifiyati hadzal irtifa' ila Allahi azza wa jal. Maka apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jarir, demikian juga Al-Imam Al-Baghawi, kata beliau bahwa ini adalah ucapannya Abdullah ibn Abbas dan kebanyakan para mufassir salaf, ya, yang demikian itu adalah tamassukan bi zahiri lafdil istiwa, ya, adalah berpegang kepada zahir lafdz istawa. Istawa artinya tinggi, ya. Jadi apa? Ditafsirkan secara zahirnya bahwa istawa di sana adalah tinggi maknanya. Artinya adalah tinggi. Tafwidun li ilmi kaifiyah hadzal irtifa' ila Allah azza wajal, disertai dengan tafwid menyerahkan, ya, bagaimana kaifiah tinggi tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langitnya, bagaimana kaifiahnya, wallahu taala alam. Kenapa? Karena kita tidak dikasih tahu bagaimana kaifiahnya. Tapi kita tetapkan sesuai dengan zahir ayah. Zahir ayah mengatakan tsummastawa ila sama' ay irtafa'a wa ala. Ya, artinya apa? Allah tinggi dari langitnya. Sudah. Ini pendapat pertama dari kalangan ulama salaf. Jadi kalau yang pendapat pertama ini tidak bisa diberikan tuduhan takwil, ya, karena memang dia ya sudah istawa artinya apa? Tinggi. Ya, sudah. Tidak ada takwil sama sekali. Kalau yang pendapat pertama ini tuduhan mereka enggak masuk. Tuduhan mereka tidak masuk. Ya, karena tetap pendapat yang pertama ini, pendapat dari kalangan Ahlussunnah, menetapkan makna istiwa artinya adalah irtafa'a. Nah, dia baru masuk pada pendapat yang kedua. Jadi di antara para salaf pun punya pendapat bahwa yang namanya istawa dalam ayat ini artinya adalah al-qasdu, yakni menuju. Ya, menuju. Nah, ini yang mereka mereka gagu-gugat. Lah kenapa kata kalian enggak boleh takwil? Loh, kalian kok sebagiannya ada yang mengatakan bahwa istawa itu adalah al-qasd. Adalah al-qasd. Ya. Al-qaulu tsani, ya, pendapat yang kedua. Innal istiwa'a huna bi makna al-qasd tam. Pendapat yang kedua dari ahlu sunnah bahwa istiwa di dalam ayat ini bermakna al-qasd tam, ya. Menuju secara sempurna. Menuju secara sempurna. Jadi, tsummastawa ila sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Menuju langit. Ya. Wa ila hadzal qaul dhahaba Ibnu Katsir fi tafsir surah Al-Baqarah wal Baghawi fi tafsir surah Fussilat. Dan kepada pendapat ini, kepada tafsir bahwa al-istiwa, ya, itu artinya adalah menuju secara sempurna, ya, ini adalah pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau terhadap surat Al-Baqarah. Demikian juga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir surat Fussilat. Jadi memang ada, kita tidak mengingkari bahwa sebagian dari kalangan ulama Ahlus Sunnah, ya, mereka mengatakan bahwa istiwa ila sama ay al-qasdu tam ila sama, bahwa dia menuju ke langit, menuju ke langit. Qala Ibnu Katsir ay qasada ila sama. Artinya apa? Istiwa istawa ala ila sama ay qasada ila sama, yaitu menuju langit. Wal istiwa'u hahuna ya dhamina ma'na al-qasd wal iqbal li'annahu uddiya bi ilah. Nah, beliau jelaskan kenapa kok ditafsirkan istawa di sini artinya qasada? Karena istiwa mengandung makna al-qasd, mengandung makna menuju dan menerima. Kenapa? Li'annahu uddiya bi ilah. Karena dia ditakdiyah dengan ilah. Ada huruf ilahnya. Jadi kata istiwa itu tidak berdiri sendiri, tapi dia diikuti dengan harfu jar ilah. Istawa ilah. Fahim tuh? Coba lihat ayatnya. Thumma istawa ilah sama. Jadi kata istiwa di sana tidak berdiri sendiri, tapi uddiya bi ilah. Ya, dia ditakdiyahkan dengan ilah. Ay amada ila khalqis sama. Qala al-Baghawi, disebutkan oleh al-Baghawi, artinya apa di sini? Istawa ila sama, ay amada ila khalqis sama, artinya dia bertujuan untuk atau bermaksud untuk menciptakan langit. Nah, jadi makna istawa di sini kenapa disebutkan oleh sebagian ulama Ahlussunnah artinya adalah menuju atau menuju. Kenapa? Karena dia ditakdiahkan dengan ilah. Jadi bukan istiwa berdiri sendiri. Ya. Wa hadzal qaul laisa sarfan lil kalam an dhahirihi. Maka pendapat yang kedua ini, tafsir yang kedua, tafsir dari sebagian ulama salaf bahwa istiwa ini artinya qasada, ini bukanlah sorofan lil kalam andohiri. Bukanlah menyelewengkan sebuah ucapan dari zahirnya. Kalian tidak bisa menuduh bahwa ucapan sebagian ulama bahwa istawa ila itu artinya al-qasad, ya, itu sebagai takwil. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang istiwa itu memiliki banyak makna. Ya. Istiwa disebutkan oleh para ulama, dia bisa bermakna al-ulu, tinggi. Ada empat makna dari istiwa. Al-ulu pertama, tinggi. Yang kedua al-qasdu, menuju. Kemudian irtifa, terangkat. Kemudian as-su'ud, mendaki. Ini semua adalah makna dari istiwa. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwa istawa ilah itu artinya al-qasd, dia tidak keluar dari mana istiwa. Enggak keluar sama sekali dari mana istiwa. Ya. Sama seperti kemarin nafas, ya. Nafas bisa bermakna nafas, bisa bermakna apa? Kelonggaran. Sehingga ketika orang membawa kepada salah satu makna, maka dia tidak dikatakan telah mengeluarkan ucapan tersebut dari makna zahirnya. Ya. Maka kata beliau, hadza qaul laisa sarfan lil kalami an zahirihi. Maka pendapat yang kedua ini tidaklah masuk ke dalam bab, ya, menyelewengkan ucapan dari zahirnya. Ya. Kenapa? Wa dzalika li'annal fi'la istawa uqturina biharfin yadullu 'alal ghayati wal intiha. Kenapa? Karena di dalam ayat fi'il istiwa, ya, perbuatan istiwa itu dikaitkan dengan sebuah huruf, digandengkan dengan sebuah huruf yang menunjukkan tujuan dan akhir. Huruf apa itu, Rahmat? Ila. Ila apa tujuannya? Menunjukkan apa? Al-ghayah wal-intiha. Ya, zahaba Muhammadun ila Makkata. Muhammad pergi ke Makkah. Ila di sana menunjukkan apa? Al-ghayah, tujuan, wal-intiha dan akhir dari sebuah perjalanan. Sehingga tidak sama makna istiwa ketika berdiri bersendiri dengan apa? Istiwa ila. Makanya ketika dia uddiya bi ila, ya, digandengkan dengan ila, maka dia memiliki makna al-qas, ya, yaitu menuju. Fantaqala ila makna yunasibul harf al-muqtaran bihi. Maka beralihlah maknanya kepada makna yang sesuai dengan huruf yang menggandeng, yang digandengkan dengan istawa tadi. Jadi dia berubah maknanya. Kenapa? Karena ada gandengannya. Ya, karena ada gandengannya. Ala tara ila qaulihi ta'ala ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mata air yang hamba-hamba Allah itu minum darinya. Yufajjirunaha tafjira. Di mana memancar air tersebut. Ya. Di sini lihat yashrabu biha. Ya, bukan yashrabu saja tapi yashrabu biha. Ya. Yashrabu dengan yashrabu biha itu memiliki makna yang berbeda. Yashrabuha dengan yashrabu biha. Yashrabuha itu artinya minum. Tapi yashrabu biha itu artinya minum sepuas-puasnya, sampai puas. Lihat dengan tambahan harful ba digandengkan dengan fi'il yashrabu, maka dia sudah memiliki makna yang berbeda. Dan itu adalah suatu hal yang dimaklumi dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga ketika seseorang mengatakan yashrabu biha, mengartikannya dengan minum sampai puas, itu bukan sorful kalam an zahirihi. Ya, dia tidak masuk ke dalam bab menyelewengkan ucapan dari zahirnya. Kenapa? Karena memang seperti itu maknanya. Itulah zahir maknanya. Tidak diselewengkan. Lah, tapi kok berbeda? Yashrabu kan artinya minum. Iya, tapi ini digandengkan dengan ba. Yashrabu biha. Dia memiliki makna yang berbeda. Ya. Kata beliau di sini, haitsu kana ma'naha yarwa biha ibadullah. Arti yashrabu biha, yarwa biha ibadullah. Artinya hamba-hamba Allah minum dari mata air tersebut dengan puas, sampai puas. Ya. Syekh ingin menunjukkan bahwa makna suatu kata ketika dia ditambah atau bergandengan dengan huruf, dia langsung memiliki makna yang berbeda. Ya. Sehingga tidak mengeluarkan ya makna dari zahirnya. Tidak mengeluarkan makna dari zahirnya. Ya, tidak mengeluarkan kalam atau ucapan dari zahirnya. Haitsu kana ma'naha yarwa biha ibadallah. Li'anna al-fi'la yashrabu uqturina bil ba fantaqala ila ma'na yunasibuha. Karena di sini dalam ayat ini kata yashrabu ya dikaitkan dengan ba, maka berubahlah maknanya kepada makna yang sesuai dengannya, yaitu yarwa, minum sampai puas. Ya, minum sampai puas. Ya. Fal fi'lu yadmanu ma'na yunasibu ma'nal harf al-muta'alliq bihi. Liyaltaimul kalam. Maka fi'il itu mengandung makna yang sesuai dengan huruf yang berkaitan dengannya, ya, agar makna kalam itu menjadi sempurna. Ya. Nah, ini contoh dalam bahasa Arab bahwa apa? Sebuah fi'il dia memiliki makna yang berbeda ketika dia digandengkan dengan sebuah huruf. Nah, ini kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummastawa ila sama." Di sini istiwa digandengkan dengan ila. Sehingga tidak salah ketika sebagian ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan artinya qasada. Kenapa? Karena istawa itu memang memiliki makna al-qasdu, apalagi ketika dia digandengkan dengan apa? Ila. Digandengkan dengan ila. Sehingga tuduhan kalian bahwa ulama ahlu sunnah melakukan tahrif, penyelewengan dari makna ayat-ayat sifat, ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tuduhan yang tidak berdasar. Selesai kita dari syubhat mereka yang berkenaan dengan sifat, dengan ta'wil istawa, istawa ilah. Qala wa mithalul khamis was sadis. Contoh yang kelima dan keenam. Qauluhu ta'ala fi suratil hadid, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-hadid, huwa ma'akum aynama kuntum. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Surat al-hadid ayat yang keempat. Wa qauluhu fi suratil mujadalah, demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat mujadalah. Wala adna min dhalik, wala aksar, illa huwa ma'ahum aynama kanu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan pembicaraan orang yang jumlahnya kurang daripada itu atau jumlahnya lebih banyak daripada itu, illa huwa ma'ahum, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala selantiasa bersama mereka, aynama kanu, dimanapun kalian dimanapun mereka berada. Nah, di sini ada sifat ma'iyatullah. Sifat ma'iyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka mengatakan bahwa Ahlussunnah melakukan ta'wil terhadap ayat-ayat al-ma'iyah. Harusnya kata mereka, zahir dari ayat itu kalian memberikan konsekuensi, kalian mengakui bahwa Allah itu bercampur dengan makhluknya. Ya, kalau kalian tidak melakukan takwil, maka yang terjadi apa? Kalian harus mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bercampur dengan makhluknya. Ya. Tapi kalian ternyata tidak berpendapat seperti itu, berarti kalian melakukan takwil. Paham enggak? Kita ulangi lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ahlussunnah, kata-kata mereka, zahir ayat ini melazimkan, ya, percampuran antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Tapi kan kalian tidak mengatakan seperti itu. Berarti kalian melakukan takwil terhadap ayat-ayat sifat. Nah, berarti kalian tidak taat asas, kata mereka. Katanya nggak boleh lakukan takwil, katanya nggak boleh tahrif. Tapi kenapa kalian tidak menafsirkan ma'iyah di sini dengan bercampurnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya? Maka kata beliau, annal kalama fi hatainil ayataini haq ala haqiqatihi wa zahirihi. Maka kita jawab bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ucapan dalam dua ayat ini adalah kebenaran sesuai dengan hakikat dan zahirnya. Akan tetapi kata beliau, apa yang diinginkan dengan hakikat dan zahirnya? Mereka, kita tanya dulu, apa yang dimaksudkan dengan hakikat dan zahir dari ayat ini? Hal yuqal, apakah kita katakan, inna zahirahu wa haqiqatahu anna lillahi ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Apakah yang dimaksud dengan zahir? Apakah zahir yang diinginkan dari ayat ini? Apakah hakikat yang diinginkan dari ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki kebersamaan bersama makhluk-makhluknya yang memberikan konsekuensi dia bercampur dan tinggal bersama makhluk-makhluknya, na'udzubillah. Ya. Apakah zahirnya ini bahwa Allah itu bercampur dengan makhluknya? Apakah zahirnya ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada, ya, ya, di tengah-tengah makhluknya bercampur dan tinggal di tempat-tempat tinggalnya manusia? Atau yuqal inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi an yakuna muhitan bihim ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan wa ghaira dhalik min ma'ani rububiyatihi ma'ulubihi ala arshihi fawqa jami'i khalqihi. Atau yang diinginkan, atau zahir yang diinginkan dari ayat ini, ya, atau hakikat yang diinginkan dari ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan makhluknya dengan kebersamaan, dengan makna, ya, Allah meliputi makhluknya baik itu secara ilmu, artinya Allah mengetahui gerak-gerik makhluknya, demikian juga kudrah, Allah berkuasa atas makhluknya, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengatur, Allah menguasai. Dan makna-makna rububiyah lainnya yang menunjukkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'uluhi 'ala arsy fawqa jami'i khalqihi, bersamaan dengan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluk-Nya. Jadi hakikat ma'iyah itu ada dua. Yang pertama ma'iyah yang bermakna dia bercampur, ya. Misalnya seperti kita sekarang ini. Antum kan sedang bersama ana mengikuti dars. Ya, ini ma'iyah, ma'iyah yang bercampur. Dan ini terjadi pada makhluk. Ya, pada makhluk. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bukan seperti itu, bukan bercampur dengan makhluk-Nya. Ya, hati-hati dari akidah al-hululiyah. Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan makhluk-Nya. Sehingga ada ucapan Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Ini akidah hululiyah. Ya. Yang dimaksud dengan kebersamaan Allah, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menguasai kita kapanpun dan dimanapun kita berada, tidak lepas kita dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau di sini, wala raiba anna al-qaul al-awwal, ya, la yaqtadihi siyaq. Maka tidak diragukan lagi bahwa ucapan yang pertama ini bukan yang diinginkan oleh ayat tersebut. Ini percampuran Allah Subhanahu wa taala, ya, bercampur dengan makhluk-Nya. Wala yadullu alaihi, ya, bi wajhin minal wujuh. Dan tidak bisa dari berbagai sisi, dari berbagai sisi apa yang mereka sebutkan itu tidak bisa dibenarkan. Wa dzalika li anna al-ma'iyata huna udifat ila Allah azza wa jal. Nah, ini kenapa? Sebabnya kenapa kita katakan bahwa ma'iyah tersebut tidak kita katakan bercampur dengan makhluk. Kenapa? Li anna al-ma'iyata huna udifat ila Allah azza wa jal. Karena ma'iyah di sini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'zamu wa ajallu min ay yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung dan lebih mulia, ya, sehingga tidak mungkin Allah itu diliputi salah satu dari makhluk-makhluk-Nya. Kalau misalnya Allah, kita katakan Allah na'udzubillah berada di ruang ini bersama kita, ya, artinya Allah berada di tengah-tengah kita, artinya Allah diliputi oleh makhluk-Nya. Yang demikian, ya, adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang lain, wali annal ma'iyata fil lughatil arabiyyah, ya, allati nazala bihal qur'an la tastalzimu ikhtilat awil musahabah fil makan. Nah, kita kembalikan makna ma'iyah dalam bahasa Arab. Kita kembalikan ma'iyah dalam bahasa Arab. Kata beliau, ma'iyah, kebersamaan dalam bahasa Arab, yakni bahasa di mana diturunkannya Al-Quran, la tastalzimu al-ikhtilat awil musahaba fil makan. Tidaklah memberikan konsekuensi bercampurnya sesuatu atau kebersamaannya pada satu tempat. Ya. Misalnya, seorang raja mengatakan kepada pasukannya, ana ma'akum, ya, aku bersama kalian, padahal dia tetap berada di atas tahtanya. Ya, kemudian pasukannya dikirim. Apakah kemudian dikatakan bahwa kebersamaan di sini melazimkan dia harus bersama? Harus apa? Bercampur dengan pasukannya? Jawabannya tidak. Ya, ucapan ana ma'akum artinya saya memberikan semangat bagi kalian. Ya. Aku bersama kalian, artinya aku mendukung kalian. Ini yang kita dapati dalam bahasa Arab. Sehingga makna ma'iyah dalam bahasa Arab, ya, di mana bahasa Arab ini merupakan bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, di mana Al-Quran tersebut turun dalam bahasa Arab, la tastalzimu al-ikhtilat awil musahaba fil makan. tidaklah memberikan konsekuensi percampuran dan kebersamaan di dalam satu tempat. Ya, wa innama tadullu ala mutlaqil musahabah. Ya, hanya saja ma'iyah ini menunjukkan kebersamaan. Ya, tanpa harus berada di satu tempat. Ya. Tsumma tufassar fi kulli maudhi'in bi hasabih. Kemudian makna ma'iyah itu ditafsirkan sesuai dengan teksnya, ya, sesuai dengan tempatnya. Baik, jadi ma'iyah tidak memberikan konsekuensi, dia harus berada di satu tempat. Ya, ma'iyah tidak memberikan konsekuensi, dia harus berada di satu tempat. Baik, Pak, insya Allah besok kita akan coba jelaskan tafsir ma'iyah, ya. Menjelaskan kebatilan orang yang mengatakan bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah, itu memberikan konsekuensi al-hulul wal-ikhtilat, ya, percampuran Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Besok kita akan bahas ucapan para ulama, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, tentang ma'iyatullah, tentang ma'iyatullah, bahwa tidaklah selalu makna ma'iyah itu memberikan konsekuensi bercampurnya sesuatu. Baik, naqib ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.